Buah testimoni pengakuan dari seorang akhwat muslimah bercadar hafidhah hafal Al-Qur'an hitam-hitam jilbabnya bukan kulitnya. Dia mengatakan dalam SMS, saya menerima SMS-nya juga ketika bedah buku seperti ini. Waktu di Semarang ada seseorang SMS, Ustaz, saya seorang muslimah. Saya bercadar, saya hafal Al-Qur'an 30 juz. Tetapi saya baru saja melakukan kemaksiatan yang di luar luar biasa besar dosanya. Ada apa? Mungkin bisa bercerita kepada saya. Saya baru saja berzina dengan seorang ikhwan. Ikhwan itu pun juga seorang hafid 30 juz. So surprised ya. Jadi HP yang saya pegang itu tiba-tiba bergetar dengan sendirinya. Lebay gitu ya. Saya tanya, bagaimana kemudian kronologi itu bisa terjadi? Anda seorang hafidhah, Anda hafal 30 juz Al-Qur'an. Dan dia, ikhwan itu adalah seorang alumni dari sebuah lembaga bahasa Arab terkenal di Jakarta. Dan dia melakukan itu setelah apa? Setelah daurah. Anda bisa bayangkan, setelah daurah. Kayak mau daurah yang rumah teopo gitu ya, setelah daurah kok seperti itu. Dan ceritanya dia, setelah daurah SMS kepada sang akhwat, kamu sedang di mana? Lagi ngapain? Bersama siapa? Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Sukses banget pokok men gitu ya. Kemudian dia menjawab, saya sedang di kosan. Gimana kalau kita ketemu? Ukhti. Ya. Baik akhi dan lain sebagainya. Akhi dan ukhti itu akhirnya ketemu di sebuah masjid. Then what happened next? Lalu apa yang terjadi? Si ikhwan itu tidak bisa naik motor. Ayo kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Keliling kota. Pinjam motor kamu. Kamu yang di depan boncengin aku. Ikhwan diboncengin akhwat bercadar. Ya. Setelah muter-muter, qadarullah, hujan. Terus. Sang akhwat ini punya penyakit. Namanya kanker tulang. Jadi kalau tulangnya kena air hujan, tak boleh. Dia bisa sakit, pingsan, atau bahkan yang lain. Akhirnya mereka menginap berteduh. Berteduhnya harusnya cuma di emperan toko. Ini karena setannya canggih, mereka berteduhnya di hotel. Jilbabnya sudah basah, segala macam. Nah, terjadilah apa yang mereka inginkan itu. Setelah itu baru mereka menangis terseduh-seduh dan menyesali perbuatannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, saya sudah minta izin kepada sang ahad itu untuk menyampaikannya ke forum-forum di mana kemudian saya menyampaikan bedah buku ini sebagai sebuah pelajaran. Bahwa ternyata kopiah Anda tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Cadar Anda juga tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Koko, celana cingkrang, jenggot, apalagi. Itu ternyata tidak sebagai jaminan, kecuali kemudian Anda dan kita semua mencoba untuk membentengi hati dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan cinta itu susah untuk dibendung. Baru kemarin sore ada seorang santri, yang jelas bukan dari sini ya, karena dari luar Jawa. Dia santri sebuah pesantren tahfidz. Selama ini saya tidak pernah punya perasaan sama dia, tapi saya kasihan. Dia tidak ada yang mendakwahi, maka saya dakwahi. Tapi lama-lama saya nggak bisa melupakan dia. Saya ngapalin baru satu lembar, lembar berikutnya saya keinget sama dia. Ngapalin nggak bisa-bisa. Saya katakan itu dosa Anda. Itu bagian dari dosa Anda. Kenapa Anda begitu pede mendakwai dia? Kan ada akhwat yang lain yang bisa mendakwai dia. Kenapa kita begitu kemudian merasa sangat peduli? Kalau seandainya yang mendapatkan kebutuhan didakwai adalah seorang nenek-nenek, apakah kamu juga akan mengatakan, kan dia butuh didakwai? Karena dia akhwat bening saja, kemudian Anda mengatakan, kan dia butuh didakwai, dan lain sebagainya. Maka buku ini, kalau Anda belum mendapatkan di tangan Anda sekarang, itu paling enggak sebagai bagian dari cara Anda untuk menasehati diri kita masing-masing, sekaligus menasehati orang-orang yang sekarang lagi kena CBSA, cinta bersemi sesama aktivis. SMS-SMS-nya mungkin berbeda dengan SMS-SMS orang-orang awam biasanya. Kalau orang awam biasanya mereka menggunakan kata-kata gombal, merayu-rayu wajahmu seperti bulan, tapi ketutup hijab gitu ya. Iya modelnya. Mungkin SMS yang dikirimkan kepada Anda, wahai para ikhwan atau wahai para akhwat, itu SMS-SMS yang mungkin bernada hadis atau qaul para ulama, atau ayat bahkan. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Kamu kirimkan sehari 10 kali. Beberapa waktu yang lalu seorang lulusan pesantren juga datang ke telepon, "Ustaz, saya butuh menyampaikan ini karena ini darurat." "Ada apa?" "Saya beberapa waktu yang lalu dapat SMS dari seseorang bernama Yasir. Dia nanya, 'Ahi, sudah sholat malam belum?' Saya jawab, 'Sudah.' Terus dia setiap malam seperti itu. Lama-lama saya mikir, ini mungkin bukan ikhwan ini. Gak mungkin ikhwan kok dakwai saya sampai sedemikian detail. 'Sudah ngaji belum, Ahi? Sudah ngapalin Quran belum, Ahi?' 'Ahi, ah, Ahi.'" Nah, lama-lama saya dedes. "Kamu siapa?" Akhirnya setiap kali saya telepon gak pernah diangkat. Setiap kali saya telepon mesti dimatiin HP-nya. Akhirnya saya curiga, "Kamu siapa?" Akhirnya dia mengaku, "Afwan Ahi, Afwan Ustadz," dia bilang gitu. "Dia Ustadz muda lulusan pesantren. Ana bukan seorang ikhwan, ana seorang akhwat. Dan Afwan, ana selama ini memang bermimpi tentang antum." Wah, mimpi opo gitu ya. Intinya akhwat ini senang banget sama ustadz itu, padahal mereka belum pernah ketemu. "Kenapa kamu begitu sayang, begitu cinta sama saya, padahal kita belum pernah ketemu? Kamu pun tinggal di Nun, jauh di sana." Kemudian akhwatnya ini cerdas. Apakah orang tidak pernah bertemu itu tidak bisa jatuh cinta? Lalu bagaimana dengan mereka yang merindukan surga Firdaus, padahal mereka belum pernah menemukannya? Wah, langsung gitu ya, sirai tambah kumutih banget gitu ya. Setelah itu dia bilang, "Ukti, saya tidak akan menanggapi antum. Setelah ini saya mau ngelamar akhwat, dan itu bukan antum. Saya gak peduli, mau kamu mau khidbah akhwat kek, mau gimana, saya gak peduli. Tapi saya yakin Allah suatu saat akan mempertemukan kita berdua." Dia tambah bingung lagi, gimana cara jawabnya? Sampai-sampai akhwat itu mengirimkan SMS yang membuat dia sangat gemetar. "Ya Ustadz, kalau seandainya ada rahim Ustadz, ada benih Ustadz di rahim saya akan merelakannya." Itu kan membuat dia sangat gemetar. Maka saya katakan, "Apa tindakan kamu yang sudah kamu lakukan?" Saya cuma bilang, "Seperti itu masalahnya kamu ngasih kesempatan. Kalau kamu misalnya tidak ngasih kesempatan, dia tidak akan seperti itu. Ganti nomor kamu sekarang." "Tapi Ustaz, ganti." "Tapi Ustaz, ganti," gitu ya. "Ganti nomormu." "Nek mbok ganti terus mbok kandani meneh padha wae," gitu ya. "Diganti tok ya, enggak usah di kasih tahu lagi." Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Cerita-cerita seperti ini ternyata banyak sekali ya. Dan membuat kita geleng-geleng kepala gitu ya. Kadang-kadang pelakunya bukan orang-orang yang tidak kenal ngaji, bahkan mereka sangat-sangat tahu ilmu ya. Bahkan mereka sangat paham bagaimana harus berinteraksi dengan para muslimah, tetapi ternyata mereka juga lemah dalam aspek-aspek seperti ini. Nah, kita langsung saja membahas buku saya. Buku saya ini lumayan tipis karena Cinta Harus Memilih ini merupakan cetakan kedua. Setelah ini kita sedang mempersiapkan cetakan ketiga dengan perubahan cover sekaligus perubahan bentuk, biar lebih kecil, lebih mungil, lebih imut, bisa dibawa kemana-mana. Dan buku ini sudah beberapa kali dibedah, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan siang hari ini bisa memberikan wacana kepada antum sekalian. Antum bisa lihat di slide-nya, karena cinta harus memilih. Persoalan cinta remaja itu lebih banyak digerakkan oleh physical appearance, penampilan fisik. Anda usia-usia remaja 12, 13, 14, 15, 16 sampai 30, itu masih sangat dipengaruhi oleh tampilan-tampilan fisik ketika menentukan siapa calon yang akan menjadi pendamping Anda. Ketika Ikhwan sudah siap nikah, ditanya apa kriteria kamu, wahai ahli, ya minimal Sandra Dewi Ustaz. Boleh OTW gitu ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya kemudian bukan lagi pertimbangan kepada saya pengen menikah itu karena ibadah, tetapi saya pengen mendapat seorang akhwat yang cantik biar saya itu bisa tenang, sakan, biar tentram. Iya, tentram. Kamu gak pernah keluar rumah karena nunggu nih bojomu terus gitu ya. Kontak li megah gitu ya. Saat ini bojoku dewe nih rumah. Ya apa-apa toh. Mujahidah gitu kan. Harusnya seperti itu. Tapi sebagian besar pria terutama, kalau pria ini Anda tidak dibatasi usia. Usia belasan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun, tetap saja proses sebagian besar pertimbangan menentukan pilihan itu lebih kepada apakah dia jamilah, apakah dia bening, apakah dia hidungnya mancung atau mancung ke dalam, apakah dia semampai atau cuma semeter tak sampai, dan lain sebagainya. Tetapi kalau perempuan, biasanya dia akan mengalami perubahan pertimbangan ketika usianya sudah beranjak menjadi dewasa. Usia 20 ke bawah, mereka akan sangat jual mahal dengan mengatakan, hah, siapa lu kalau ada orang yang jatuh cinta sama dia. Tapi nanti ketika usia 30 ke atas, dia tidak akan terlalu banyak pilih-pilih. Ya. Yang penting dia adalah pribadi yang tanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian faktor kedua, cinta remaja digerakkan oleh persoalan-persoalan yang kita sebut sebagai pergaulan, ya, karena dominasi atau dorongan dari teman-temannya. Ketika teman-temannya ini merupakan seorang praktisi pacaran yang berpengalaman, maka mereka pun juga akan ikut-ikutan. Apalagi kalau Anda termasuk orang yang punya geng, ya. Kalau punya geng, di bojomu. Bojoku di gitu ya, pacarnya celuk bojo gitu ya, bojoku lagi umbah-umbah gitu ya. Sekarang di anak-anak rohis pun, anak SMA rohis atau SKI itu manggilnya sudah Abi sama Umi. Ketika SMS, Umi, Abi ujian dulu ya gitu ya. Iya Abi, nanti aku nyontek ya gitu ya. Jadi ada Umi goreng dan Abi rebus. Kemudian remaja itu tidak bisa membedakan apakah perasaan itu cuma sekedar naksir atau sudah pada aspek kedekatan atau sudah bisa disebut sebagai cinta atau cuma sekedar simpati belaka. Dan ini biasanya muncul ketika teknologi itu menjadi sangat biasa di antara kita. Kalau Anda menemukan seorang santri atau teman Anda yang kemana-mana bawa HP, ngirimi SMS, karung guyu-guyu dewe gitu ya, itu berarti tanda-tanda bahwa dia memang ada something wrong dengan seseorang yang di sana. Jadi kalau misalnya sekedar naksir, itu biasanya sering tanya kabar. Dia kabarnya gimana? Kok nggak kelihatan? Kemana saja? Nggak tahu. Kalau kedekatan, ini mungkin aspek intimacy. Kedekatan yang bisa dibangun. Kalau dulu nggak ada HP, nggak ada SMS, orang nggak bisa mendekati seorang akhwat karena hijabnya sudah sangat jauh. Mau celuk-celuk ya perkewoh gitu ya, mau assalamualaikum gitu udah perkewoh gitu kan. Kalau sekarang dengan teknologi HP, Anda jam 12 malam, Anda bisa menyapa seorang muslimah. Assalamualaikum ukhti, lagi ngapain? Afwan, Ana lagi rukuk nih gitu ya. Kan sholat tahajud gitu ya. Jadi sesuatu yang dulu tidak mungkin sekarang bisa, dan itu berbahaya. Kemarin di Semarang saya katakan Ikhwan Ahwat sebaiknya setelah maghrib jangan SMS-an sepenting apapun itu, karena SMS yang kamu terima di malam hari itu rasanya berbeda dengan SMS yang kamu terima di siang hari. Buktikan gitu ya. Kalau SMS ibumu nggak apa-apa ya, SMS perempuan itu yang nggak boleh. Simpati. Simpati membedakannya gimana? Simpati itu misalnya kamu lihat ada seorang ahwat yang sakit-sakitan. Sering sakit, sering dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Sakit kok dikit-dikit. Kemudian misalnya ahwatnya naik Vespa, kabeh wesi, ban ngarep bocor, bar budi bocor, pengen taklim teko rene gitu ya. Kamu naik motor mbok, ngelati tok. Wah, mesake ngono tok akeh tunggale kabeh ya iso gitu ya. Itu namanya simpati. Cuma sekedar simpati saja. Nah, kemudian jika cinta menyapa kamu sekarang, kamu masih sekolah, masih kuliah, di SMP atau di SMA, sekarang anak SD saja itu sudah tahu tentang pacaran. Seorang psikolog Jakarta, Ibu Eli Risman itu ketika bikin kuesioner kepada anak-anak SD, silakan kamu bertanya tentang dunia dewasa yang kamu tidak tahu. Pertanyaannya apa? Ibu, saya mau tanya, bagaimana caranya agar ciuman tapi tidak hamil? Anak SD. Tiko ngeri. Ya, silahkan mencium sumur, mungkin tidak akan hamil. Nah, jika sekarang ini terjadi, saya nggak tahu berapa dari ikhwan yang ada ini kemudian sedang merasakan itu, KTP, kecelup cinta pink, atau yang akhwat di sana, siapa yang merasakan itu, ketika kamu masih di dunia pelajar atau SMP-SMA, pastikan bahwa perasaan kamu itu dari Allah dan bukan dari nafsu. Ya. Nafsu itu seperti api yang kalau kita kasih makan terus dengan kayu bakar, dia akan menjadi besar. Tapi ketika misalnya dia kita diamkan, api itu lama-lama akan padam. Jadi nafsu di dalam Islam ini memang tidak dibunuh, dimatikan, tetapi hanya diarahkan. Kalau sudah siap nikah, disalurkan kepada pernikahan. Tapi kalau belum, ditahan dengan puasa. Tapi kalau setiap hari tontonan kita televisi, kita termasuk para sufi, suka TV, maka lama-lama ini akan membara. Nafsu kalau sudah membara, maka terjadinya seperti Ariel Peter Pan dan Luna Maya. Itu yang berbahaya, ya. Pastikan itu dari Allah dan bukan dari nafsu kamu. Kalau kamu perempuan, Mbak, terutama berjilbab, berkerudung, sekarang ini banyak pria yang justru mengincarnya itu adalah wanita-wanita yang berkerudung. Bukan wanita-wanita yang pakai you can see dan rok mini, tetapi lebih kepada yang suka berkerudung. Mereka akan mendekati kamu dengan pendekatan-pendekatan yang wajar, dengan innocent face, dengan sering minta maaf, dan lain sebagainya, hingga kemudian kamu nanti takluk. Nah, kalau nanti kamu sudah takluk, nafsulah yang akan berbicara. Yang kedua, stay fokus. Tetaplah fokus dengan pekerjaan kita sekarang. Kalau kita sebagai seorang pelajar, sinau sing tenanan. Belajar yang benar. Orang tua mengirim kita sekolah itu untuk pinter, bukan untuk pacaran. Ya. Orang tua kita mengirim kita ke pondok untuk belajar yang baik, bukan untuk justru memainkan hati seorang perempuan. Yang ketiga, perlahan tepis ingatan dari si dia. Berapa kali saya mendapatkan pertanyaan, bagaimana cara melupakan mantan, Pak? Bagaimana cara melupakan pacar dan sebagainya? Salah satu dosa yang ditinggalkan oleh para pelakunya yang susah untuk diatasi adalah melupakan memori-memori tentang proses pacaran bersama pacarnya, bersama kekasihnya. Kita sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata susah untuk melupakan dia. Kemudian selanjutnya ingatlah orang tua dan tugas utama. Tugas utama kita adalah sekolah, tugas utama kita adalah kuliah, maka lakukan itu dengan yang terbaik. Slide selanjutnya, terus mas itu mas, slide-nya mas. Slide berikutnya, terus sampai habis. Ya, tetaplah cerdas, jangan cengeng. Pak, saya diputus, langsung lebu kamar, 3 hari 3 malam nggak keluar, ngomong sama orang tua, bu, aku nggak mangan, nggak minum. Pak Enen jerono, aku agak lo nyari cemilan kah banget gitu ya. Kayak itu nggak. Kemudian melamun kapan-kapan aja. Masa remaja gawainnya gue ngelamun, gue pancing nih pinggir kali ngelamun, ujuk-ujuk kepleset, nyegur, reso renang, sesuai metu neng koran gitu kan. Melamun kapan-kapan aja, ya. Bukan saatnya sekarang, saatnya kamu adalah berpotensi, berkreasi, berkontribusi. Habiskan waktu-waktu kita ini dengan prestasi, jangan justru malah menghabiskan waktu dengan melamun, melihat sesuatu yang kosong, bayangke, wah, dek kaya lagi ngopo yo, dan lain sebagainya. Salurkan potensi kamu, bukan saat yang tepat, sekarang bukan saatnya untuk seperti itu, nanti saja kalau kamu sudah siap menikah, baru silahkan mencoba untuk mencari pasangan hidupmu. Tapi kalau sekarang masih sekolah, masih kuliah, selesaikan dulu dengan sempurna. Tenang, sudah disediakan. Every single person, setiap orang, setiap manusia, itu sudah disediakan oleh Allah pasangannya. Yang putri sudah disediakan putra, yang putra sudah disediakan putrinya. Jadi tidak ada ceritanya seorang manusia kok pasangannya hewan. Nah, kayak yang di Bali kemarin, ada sapi lagi melaku-melaku neng pantai diperkosa sama ABG. Apa salah sapinya? Karena sapinya nggak pakai baju. Lah justru itu, kalau sapi pakai baju itu namanya bukan sapi, gitu ya. Jadi itu mesti sapinya sampai sekarang trauma dan stres itu ya. Jadi yang menjadi menarik adalah kalau dalam Islam itu mereka yang berzina dengan hewan itu hukumnya dibunuh ya. Kemarin diskusi di RDS tentang fenomena itu karena di Bali ini sudah terjadi dua kali ya, seorang mbah-mbah usia 60 tahun memperkosa sapi, yang kedua beberapa bulan atau beberapa hari berikutnya seorang ABG diketahui sedang memperkosa seekor sapi. Apakah karena putihnya itu saya nggak tahu ya. Nah, tenang, semuanya sudah disediakan sama Allah kok. Kita cuma tinggal menjemputnya saja. Menjemputnya pakai apa? Tentu saja pakai yang halal, jangan pakai yang haram. Kalau kamu solih, nanti kamu dapatnya seorang solihah. Kalau kamu seorang solihah, insya Allah kita akan dapat seorang yang solih. Kalau saya belum solih dan belum solihah gimana? Ya tingkatkan kesolihan kita, karena proses menjadi seorang yang solih dan solihah ini adalah long term ya, sebuah proses yang sangat panjang. Berikan cintamu hanya untuk Allah. Ada tahapan-tahapan cinta yang banyak, yang paling tinggi itu namanya cinta yang kita sebut sebagai tatayum, cinta yang membutuhkan pengorbanan sampai pada tataran mengorbankan jiwa dan raga kita. Jadi mbak, nanti kalau ada tiba-tiba seorang laki-laki bersujud di depanmu, kemudian menekuk lututnya dan membawakan sebuah bunga mawar dan bilang kepada kamu, hidup dan matiku hanya untukmu, bilang aja, afwan, itu syirik ya, aku bukan berhala, aku bukan sesembahanmu gitu ya, nyembahlah nama Allah, jangan nama aku. Bunganya diambil gak apa-apa, tapi orangnya jangan diambil. Nah, ini yang paling penting dalam buku saya, nanti silahkan kalau pengen mendapatkan di depan sana, arahkan ke persahabatan. Kalau seorang perempuan akhwat muslimah ditembak sama seorang ikhwan, ukti, mau gak jadi pacarku misalnya, arahkan ke persahabatan. Saya gak mau pacaran, pacaran itu dosa, jadi teman saja, tapi gak usah pakai mesra. Temen tapi mesra, nggak usah pakai itu ya. Kadang-kadang sekarang marak tren HTS ya, hubungan tanpa saklar ya, hubungan tanpa status maksud saya. Jadi ikhwan itu dekat sama akhwat ya, kemana-mana berdua, kadang ketemuan, kadang diskusi bareng, makan juga di warung yang sama, SMS-an, telepon, chatting, FB-an dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya, mbak, itu pacar kamu ya? Dalam Islam gak boleh pacaran. Terus, kakak kamu ya? Aku gak punya kakak cowok. Terus, adik kamu ya? Aku gak punya adik. Bapak kamu berarti. Jadi HTS itu sekarang marak sekali. Para aktivis kampus juga saya pikir banyak yang sudah kena itu. Kita deket, tapi bukan apa-apa. Status palsu, kalau kata siapa? Pilih pergaulan yang sehat. cinta nggak harus dengan pacaran. Pilih pergaulan yang sehat. Jangan deketin orang-orang yang kemana-mana cuma ngomongnya masalah perempuan aja. Kadang-kadang seolah mereka itu bangga kalau bisa menaklukkan hati seorang wanita. Wanita itu seperti susah, panasnya susah. Artinya jatuh cinta itu susah, perlu waktu lama. Tapi sekali mereka jatuh cinta, susah berhentinya, susah melupakannya. Beda sama kalian yang di depan saya ini. Kalian itu cepat jatuh cinta. Lihat saklek batan, wah, kurdung ilang, mulai wis, wah, ketoknya aku deg-degan mas. Baik mbahmu dewe gitu. Wih, mbahku tau gitu ya. Tetapi pria seperti Anda itu juga cepat melupakan. Ketika misalnya sudah enggak sama dia, taruh gagal. Jarang ya seorang ikhwan ahwatnya nolak antum, enggak jadi gitu. Terus enggak apa-apa dah, cari yang lain. Biasanya gitu ya, enggak sampai kemudian ya lemes sesasi langsung jadi kurus oke. Jarang, jarang terjadi seperti itu. Mendekatlah pada Islam. Pelajari Islam yang benar, bagaimana hubungan pria dan wanita dalam Islam, bagaimana pergaulan cowok dengan cewek dalam Islam. Kalau saya begini, dikira sombong pak. Sekarang ketika saya minta para anak-anak SMA itu untuk memutuskan pacarnya, dalilnya yang keluar apa? Kan sesama muslim tidak boleh memutuskan silaturahmi, gitu ya. Pinter banget gitu ya. Jadi kemarin saya udah buku di SMA satu Cawas kalau nggak salah, saya sampaikan buku ini langsung seorang peserta perempuan itu SMS saya, Pak setelah ikut bedah buku saya SMS pacar saya, Mas setelah ini saya minta putus. Uwe. Terus gimana Mbak? Akhirnya putus? Itu dia Pak. Loh kok itu dia? Setelah saya SMS dia langsung ke rumah saya. Padahal hujan lebat, dia nggak pakai mantel, dia hujan-hujan. Dia pergi ke belakang rumah saya, pokoknya saya nggak mau pulang sebelum kamu merubah keputusan kamu. Enggak, pokoknya aku putus sama kamu karena ternyata pacaran itu nggak boleh dalam Islam. Ya, selama ini aku nggak tahu tentang itu. Maka sekarang aku sudah tahu, maka aku sekarang mau pengen putus sama kamu. Kamu tega ya sama aku, gitu ya. Kasian Pak, bibirnya sampai biru-biru, kayaknya mau pingsan. Karena saya kasian sama dia, ya sudah. Kalau gitu nggak jadi putus dulu, gitu ya. Kamu pulang aja, gitu ya. Setelah pulang, saya nunggu Pak, nunggu mudah-mudahan dia sehat lagi. Nanti kalau sudah sehat, saya putus lagi. Jadi kan kasihan ya. Kalau dalam buku saya yang nanti baru mau terbit itu ya, saya kemarin menyelesaikan satu buku judulnya Terapi Patah Hati, tapi baru dicetak di penerbit Jogja. Saya belum tahu kapan itu nanti terbitnya. Kendalikan nafsu dengan olahraga dan puasa, menolak dengan tegas, tanpa harus keras. Jadi kalau misalnya nanti Mbak, Anda masih kuliah, ada seorang ikhwan, pengen ta'aruf, ya ukhti, Anda pengen ta'aruf, pengen kenal antum, nanti kalau Anda serius, Anda akan lamar antum ke bapak dan ibu antum. Kalau misalnya Mbaknya nggak berkenan, bilang aja dengan tegas. Afwan ahi, Anda belum ingin ke jenjang pernikahan dulu. Mungkin jadi ta'arufnya belum dulu. Jangan dengan keras. Apa? Aki mau taruh sama anak? Ngacak dong misalnya gitu ya. Itu gak boleh, itu keras ya. Itu menyakitkan, tajam, silet ya. Kemudian persahabatan seperti apa? Persahabatannya seperti satu, menjaga pandangan, gak boleh jelalatan. Jadi meskipun ada seorang teman, gak boleh lihat teman Anda itu dari bawah ke atas. Jelalatan gak boleh. Tutup aurat. Putra dan putri, tutup auratnya. Pakai jilbab yang bagus, ya, yang menutup dada. Dan kemudian lekuk-lekuk tubuhnya nggak boleh kelihatan. Jangan sampai pakai kerudung, tapi cuma dibetupetin yang leher. Yang bawah pakai kaosnya adiknya. Yang bawah lagi pakai jeans ketat. Itu sama saja ya, kurang mendidik. Tidak khalwat, tidak istilat. Khalwat itu campur. Putra-putri nggak ada hijabnya. Kalau ikhtilat, kalau khalwat itu bersunyi-sunyi, dua orang putra dan putri di tempat tertutup, nggak ada yang lihat, itu nggak boleh. Tapi kalau ikhtilat itu bercampur putra-putri tanpa ada hijabnya. Yang ketiga, yang keempat, jaga hijab. Kalau buncengin perempuan boleh nggak Pak? Meskipun dia teman kita, nggak boleh. Meskipun ada hijabnya, hijabnya apa? Di tengah-tengah kasih triplek misalnya gitu ya. Nggak boleh ya. Yo nek tripleknya orang mabur, nek mabur gitu kan. Hati-hati dengan teknologi. Teknologi internet, chatting, YM dan lain sebagainya. Nah, slide selanjutnya warning. Jangan salah mengartikan perhatian dan jangan terlalu lugu terhadap sinyal. Maksudnya, kadang-kadang memang Anda menemukan seorang ikhwan yang super ramah, suka membantu. Kok kemarin nggak datang? Oh, gitu ya, rapatnya ya karena saya sakit. Oh, saya belikan obat ya, tukang obat gitu ya. Pengertian banget gitu ya. Padahal sebenarnya ikhwannya itu memang dari keluarga yang baik gitu ya. Maksudnya suka membantu, tidak ada perasaan apapun. Tapi kitanya kegeeran. Kayaknya ustadznya itu suka sama aku deh gitu ya. Padahal ora banget gitu ya. Atau yang kedua, jangan terlalu lugu terhadap sinyal. Kadang-kadang ini justru yang dialami oleh para lelaki. Para akhwat itu kalau senang sama kamu, pengen ta'aruf, itu enggak kayak wanita Ansor yang langsung nyekat yang dalan, ya Nabi, nikahilah saya gitu ya. Masa kowe mulai suka masjid dekat yang jalan, mas nikahin aku mas gitu ya. Itu tidak ada ya. Di dalam Islam, di dalam adat kita sebagai orang Jawa sangat tabu ya. Tapi mereka pakai bahasa sindiran. Assalamualaikum Us, kok saya SMS nggak jawab-jawab. Oh afwan, pulsa Anda habis. Tiba-tiba ada pulsa 20.000 ya. Telkomsel 20.000 Enkios gitu kan. Nah, menang gue dikirimi pulsa gitu ya. Us, pulsanya udah nyampe. Oh udah, ngirim kamu toh, terima kasih ya gitu. Gitu toh. Tapi itu sebenarnya bahasa sendirian bahwa akhwat itu mungkin ada rasa sama kamu gitu. Cuma kamunya aja yang bebal, gak paham-paham. Besoknya lagi, pulsa saya habis nih gitu ya. Emang gue jualan pulsa gitu kan. Nah, kemudian ini slide yang terakhir karena waktunya juga tinggal 5 menit. Saya akan bacakan dialog mereka yang pacaran hari ini ya, apakah itu islami, pacaran islami atau bukan islami. Pacaran islami adalah pacaran yang dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan kafaratul majlis gitu ya. Itu kan sa'e gitu ya, ngawur gitu ya. Misalnya gini, cowoknya bilang akhirnya ini yang kutunggu-tunggu. Perempuannya ngomong, apakah kau akan meninggalkanku? Tidak, jangan sekali-kali kau berpikir seperti itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu saja, dengan segenap perasaanku. Aku takut kalau kau nanti membenciku. Tidak, tidak akan pernah. Bahagiakah jika engkau hidup bersamaku? Slide berikutnya. Sangat. Sangat bahagia dengan segenap jiwa ragaku. Atau kau bahagia jika aku tersiksa menunggumu? Tunggu saja, aku akan menyegerakannya untukmu. Apakah kau akan mencari penggantiku? Tidak, tidak akan pernah. Janganlah sekali-kali kau berpikir begitu. Maukah engkau tip? Sensor ya. Kemudian cowoknya bilang, iya. Setiap kali aku menemukan kesempatan untuk itu. Atau kau ingin memukulku? Tak akan tega aku melakukannya. Akankah kau selalu bersamaku? Itulah yang aku mau. Oh, sayangku. Gitu ya. Itu kalau pacaran. Mesra banget. Ya. Sekarang ketika mereka sudah menikah, dialognya beda. Bacanya dari bawah ke atas. Oh, sayangku. Itulah yang aku mau. Akankah kau selalu bersamaku? Tak akan tega aku melakukannya. Atau kau ingin memukulku? Iya, setiap kali aku menemukan kesempatan untuk itu. Apakah kau mau tit? Gitu ya? Tidak akan pernah. Janganlah sekali-kali kau berpikir seperti itu. Apakah kau akan mencari penggantiku? Tunggu saja, aku akan menyegerakannya untukmu. Atau kau bahagia jika aku tersiksa menunggumu? Sangat, sangat bahagia dengan segenap jiwa ragaku. Slide yang sebelumnya tadi, Mas. Bahagiakah engkau jika kau hidup bersamaku? Tidak, tidak akan pernah. Aku takut kalau kau nanti membenciku. Tentu saja dengan segenap perasaanku. Apakah kau mencintaiku? Tidak, jangan sekali-kali kau berpikir seperti itu. Terakhir, apakah kau akan meninggalkanku? Akhirnya, ini yang kutunggu-tunggu, gitu ya. Jadi sekarang trennya itu berubah. Orang tidak berpikir bagaimana segera menikah, tapi bagaimana memperlama hubungan dalam pacaran. Pacaran 8 tahun, 10 tahun, sudah melakukan apa saja. Giliran nanti ijab kabul menikah, sudah nggak ada lagi rasanya. Dek, kita sudah melakukan semuanya seperti suami istri. Sekarang kita sudah jadi suami istri. Terus kita ngapain ya? Ya nggak tahu, kayaknya udah bosen ya. Itu kita pisah saja gitu ya. Ini yang sangat berbahaya, maka tolong perhatikan baik-baik. Ketika Anda masih SMA, masih kuliah, lebih baik semua dianggap teman. Teman saja deh, nggak usah pakai mesra-mesraan. Nanti ketika kamu sudah beranjak dewasa, sudah siap menikah, segeralah cari pasangan kamu. Dan sebaiknya pacaran setelah menikah, bukan pacaran sebelum menikah. Nanti kalau sudah pacaran setelah menikah, lebih enak ya. Anda yang nggak pernah memegang tangan perempuan, tiba-tiba memegang istri Anda, ya mungkin nanti akan ada kekagetan-kekagetan ya. Ada seorang ahwat itu yang ngaku setelah nikah 1 bulan itu dia nggak berani membuka jilbabnya ya, karena masih malu. Kok malu sih? Aku kan suamimu. Iya, tapi saya masih malu, gitu ya. Sesasi lah dibuka, gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Itulah penyampaian beliau.